الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين، الطلبة من طرف radio دعوة السلفية رحمني ورحمكم الله. بدأ pagi hari yang cerah ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian subuh ini pada kitab yang baru, yaitu kitab Ba'du Fawaid min Surat Al-Fatihah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Ini silsilah Rasail Syekh yang ketiga, atau yang lebih tepatnya yang keempat, yang kita bahas. Semoga kita bisa mengambil manfaat-manfaat darinya insyaallah ta'ala. Baik. Kitab ini artinya adalah beberapa pelajaran dari surat Al-Fatihah. Beberapa pelajaran dari surat Al-Fatihah. Al-Syekh rahimahullah ta'ala menulis kitab ini karena tidak diragukan lagi di dalam surat Al-Fatihah terkandung banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi setiap muslim untuk membacanya minimal 17 kali dalam sehari. Dan dia adalah bagian yang paling terpenting di dalam sholat. Ya. Maka mesti ada rahasia penting. Mesti ada rahasia besar. Kenapa surat Al-Fatihah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibaca? Diwajibkan untuk dibaca minimal 17 kali dalam sehari. Siapa yang tidak membacanya, maka tidak sah sholatnya. Iya. Oleh karena itu, para ulama telah menulis risalah-risalah yang khusus mengkaji pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari surat Al-Fatihah. Maka ini adalah salah satu karya ulama, dan lebih khususnya di dalam masalah tauhid, di dalam masalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa faedah-faedah keimanan yang bisa dipetik dari surat Al-Fatihah? Dan insyaallah ta'ala akan kita tambahkan pelajaran-pelajaran yang lain yang disebutkan oleh para ulama yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Baik. Jadi surat ini atau kitab ini berbicara tentang tafsir surat Al-Fatihah dan beberapa pelajaran yang paling terpenting yang terkandung di dalamnya. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan kitab, ada beberapa mukaddimah yang ingin kita sampaikan, di mana para ulama telah menyebutkan mukaddimah ini ketika membahas surat Al-Fatihah. Permasalahan yang pertama tentang di mana turunnya surat Al-Fatihah. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan di Makkah, sebagian mengatakan di Madinah, dan sebagian lagi mengatakan turun dua kali, di Makkah dan di Madinah. Ada pula yang berpendapat pernah turun di Makkah sebagian, dan sebagiannya turun di Madinah. Namun yang benar dari pendapat para ulama ini, surat Al-Fatihah turun di Makkah. Ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau. Sebab surat Al-Hijr, ulama sepakat surat Al-Hijr diturunkan di Makkah. Dan di dalam surat Al-Hijr tersebut ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'anil 'Adzim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Qur'an yang agung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan yang dimaksud dengan ayat ini adalah surat Al-Fatihah. Sedangkan ayat ini turun di Makkah. Kalau begitu, surat Al-Fatihah turun di Makkah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Alasan yang lain bahwasanya surat Al-Fatihah itu diwajibkan dibaca ketika sholat. Dan sholat diwajibkan ketika di Makkah. Dan tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat mereka sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Ini permasalahan yang pertama yang sahih bahwasanya surat Al-Fatihah itu turun di Makkah. Dan ini pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in dan kebanyakan para ulama mufassirin. Baik. Kemudian permasalahan yang kedua tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Ini penting diketahui karena di balik nama-nama surat Al-Fatihah terkandung keutamaan surat Al-Fatihah. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala dalam tafsir beliau menyebutkan belasan nama yang dinamakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sunnah tentang surat Al-Fatihah. Namun yang paling sahih dari belasan nama tersebut ada 8 nama. Yang pertama, surat Al-Fatihah dinamakan dengan Fatihatul Kitab, pembuka Al-Qur'an, pembuka Al-Kitab. Ini berdasarkan hadis di dalam As-Sahihain dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat atau tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yakni surat Al-Fatihah. Menunjukkan itu adalah salah satu namanya. Dan menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah, bahwa surat Al-Fatihah adalah rukun di dalam salat. Siapa yang tidak membacanya, sengaja ataupun tidak disengaja, lupa misalkan, salatnya tidak sah. Ya. Kemudian yang kedua, Ummul Kitab. Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah Ummul Mukminin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitab fa hiya khidaj." Barang siapa yang salat dan dia tidak membaca Ummul Kitab, maka salatnya itu khidaj, yakni kurang. Maka hadis ini menunjukkan salah satu nama surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab. Ya. Demikian pula dia dinamakan Ummul Quran. Yang ketiga, namanya Ummul Quran. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Matani." Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah Ummul Quran, Ummul Kitab dan Sab'ul Matani. Jadi surat Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab dan Ummul Quran. Dijelaskan oleh para ulama dinamakan demikian sebab seluruh makna Al-Quran kembali kepada surat Al-Fatihah. Ummu itu kan artinya ibu. Ummul Kitab, ibunya Al-Kitab. Artinya asalnya. Yakni seluruh makna surat, seluruh makna Al-Quranul Karim kembali pada surat Al-Fatihah. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan insyaAllah ta'ala. Demikian pula, yang keempat, As-Sab'ul Matani. Surat Al-Fatihah dinamakan As-Sab'ul Matani. Berdasarkan ayat dan hadis yang telah lewat. Yakni 7 ayat yang selalu dibaca berulang-ulang. Sebab surat Al-Fatihah selalu dibaca di dalam setiap sholat. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Baik. Kemudian yang kelima, juga dinamakan dengan Al-Quranul Azim. Al-Quran yang agung. berdasarkan hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga oleh al-Imam al-Bukhari, alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal qur'anul azim alladhi utituhu. Surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin adalah 7 ayat yang selalu dibaca berulang-ulang, dan Al-Qur'anul Azim, Quran yang agung yang mana aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surat ini. Kemudian yang keenam, surat Al-Fatihah dinamakan as-shalah, dinamakan salat. Seperti dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi salat, yakni surat Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku 2 bagian. Maka hadis ini menunjukkan salah satu nama surat Al-Fatihah adalah salat. Ya. Padahal kita tahu bersama dalam salat bukan hanya surat Al-Fatihah yang dibaca. Maka hikmahnya di sini kata para ulama menunjukkan bahwasannya surat Al-Fatihah adalah bagian yang paling terpenting dalam sholat. Bagian yang paling terpenting di dalam sholat. Maka sudah sepatutnya kita memahami dengan baik apa makna dan kandungan serta pelajaran yang bisa dipetik dari surat Al-Fatihah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk baca setiap kali kita sholat. Terus berulang-ulang. Kalau di situ tidak ada pelajaran-pelajaran besar yang sangat berharga bagi kita. Kemudian yang ketujuh, surat Al-Fatihah dinamakan ruqyah. Dinamakan ruqyah. Berdasarkan hadis di dalam As-Sahihain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, tentang kisah para sahabat yang mendatangi suatu kaum, suatu dusun, lalu pemimpin kaum tersebut itu disengat oleh kalajengking. Maka singkat cerita, sahabat membacakan surat Al-Fatihah untuk mengobati akibat gigitan kalajengking. Maka seketika itu juga penyakitnya langsung sembuh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Dari mana kamu tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Menunjukkan ruqyah adalah salah satu nama dari surat-surat Al-Fatihah. Dan menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah, dia adalah ruqyah. Yakni kita baca kepada orang yang terkena penyakit. Baik penyakit yang bisa diobati oleh ilmu kedokteran modern berupa racun-racun dan berbagai macam virus lainnya, dibacakan surat Al-Fatihah. Di samping kita bawa ke dokter, bacakan surat Al-Fatihah. Demikian pula penyakit yang disebabkan oleh gangguan syaitan, seperti kesurupan atau sihir dan sebagainya, bacakan surat Al-Fatihah. InsyaAllah ta'ala, dengan izin Allah, maka si sakit itu akan sembuh, seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Baik. Demikian pula yang kedelapan, yang terakhir, surat Al-Fatihah dinamakan dengan Alhamdu, pujian. Sebab dalam hadis Anas bin Malik di dalam Sahih Muslim disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam yaftatihu bilhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah nama-nama surat Al-Fatihah yang menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah. Kemudian permasalahan yang berikutnya, yang ketiga, yang lebih khusus menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Fatihah, adalah satu hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, ala u'allimuka suratan min a'zami suratin fil Qur'an qabla an takhruja min al masjid. Ketahuilah, aku akan mengajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini. Qala fa akhadha bi yadi. Lalu kata Sa'id bin al-Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Falamma arada yakhruja min al-masjid, maka tatkala beliau ingin keluar dari masjid, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, innaka qulta la u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an. Sesungguhnya tadi engkau telah mengatakan, aku benar-benar akan mengajarkan kepadamu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Qala na'am, alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi SAW mengatakan, iya, surat itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yani surat Al-Fatihah. Hiya sab'ul matani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Dia adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang aku diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala surat tersebut. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Surat yang paling afdal dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Tidak diragukan lagi. Ya, berdasarkan dalil yang sahih dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan surat ini dibaca ketika kita akan melakukan sholat berulang-ulang. Kita baca, menunjukkan bahwasannya surat Al-Fatihah adalah surat yang utama. Oleh karena itu, mesti di dalamnya mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Harus ada pelajaran-pelajaran penting yang harus dipahami oleh setiap muslim. Iya. Jangan sampai kita membaca surat Al-Fatihah tapi kita tidak bisa menyelami makna dan kandungan yang ada di dalamnya. Padahal seluruh isi Al-Quranul Karim itu kembali kepada surat Al-Fatihah. Di dalamnya mencakup seluruh isi Al-Quranul Karim secara global. Maka insyaAllah ta'ala kita akan mengkaji satu persatu makna dan kandungan yang ada dalam surat Al-Fatihah. Walaupun mungkin kita tidak akan bisa mengkaji seluruh pelajaran yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah, karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Namun kita berusaha mengambil pelajaran yang paling terpenting darinya, terutama yang berbicara tentang tauhid dan keimanan seorang hamba. Baik. Permasalahan yang keempat dari mukaddimah sebelum kita masuk pada isi kitab tentang makna basmalah. Baik. Makna bismillahirrahmanirrahim. Bismi adalah harful jar wal ismul majrur. Muta'allikun bimahzuf, yang berhubungan dengan sesuatu yang dibuang. Wa huwa fi'lun mu'akhar munasibun lil maqam. Dan dia adalah fi'il mu'akhar yang sesuai dengan keadaan. Artinya, dia ditakdirkan sesuai dengan keadaan. Kalau seorang mau menulis, maka maknanya adalah bismillahi aktub. Dengan nama Allah, aku mau menulis. Maka apabila seorang mau membaca Al-Quran, takdirnya adalah bismillahi aqra. Dengan nama Allah, aku mulai membaca. Ya. Dan 2 faedah penting memulai suatu aktivitas dengan bismillah. Yang pertama adalah tabarruk, mencari keberkahan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kedua, isti'anatan billah, untuk meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna ucapan bismillah dalam setiap aktivitas kita. Baik. Adapun makna Allah, al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Allah itu artinya zat yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Maka penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan kecintaan dan pengagungan terhadapnya. Sedangkan makna Ar-Rahman adalah Zurrahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang amat luas. Dan Ar-Rahim maknanya adalah Zurrahmatil Wasilah, pemilik rahmat yang selalu mencurahkan rahmatnya kepada hambanya yang dia kehendaki. Dan Allah adalah asal dari setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nama Allah yang tidak terbatas jumlahnya, asalnya adalah lafzul jalalah, nama Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan ini merupakan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak boleh bernama dengannya. Demikian pula Ar-Rahman adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak boleh bernama dengannya. Sedangkan Ar-Rahim telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, bil mu'minina raufur rahim. Dia kepada orang-orang yang beriman lembut dan penyayang. Maka menunjukkan bolehnya rahim digunakan oleh makhluk. Faedah dari Ar-Rahman wal-Rahim adalah isbatul rahmah lillahi azza wa jalla, penetapan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah adalah zat yang memiliki sifat rahmat yang amat luas, dan juga dia selalu mencurahkan rahmatnya kepada yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Iya. Dan luasnya rahmat Allah terlihat dari rahmat Allah yang Allah berikan kepada makhluk, yaitu rahmat Allah yang merupakan makhluk. Jadi rahmat Allah itu ada dua bentuk. Ada rahmat Allah yang merupakan sifat Allah, dan ada rahmatnya yang merupakan makhluknya, yaitu rahmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Iya. Rahmat Allah yang merupakan sifat Allah adalah sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala, baik sifat zatiyah maupun sifat fi'liyah. Sifat zatiyah dalam yang terkandung dalam Ar-Rahman, Allah memiliki rahmat yang luas. Dan sifat fi'liyah yang terkandung dalam Ar-Rahim, Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Iya. Dan rahmat Allah yang merupakan makhluk adalah rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha mulia. Seperti dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in." Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. "Fa'amsaka 'indahu 99." Dan Allah menahan di sisinya 99 bagian. "Wa anzala fil ardi juz'an wahida." Dan Allah menurunkan di bumi hanya satu bagian dari 100 bagian tersebut. "Fa min dzalikal juz'i tatarahamul khalaik." Maka dari satu bagian ini seluruh makhluk berkasih sayang dengannya. Artinya dibagi-bagi oleh seluruh makhluk. "Hatta tarfa'ad dabatu hafiraha an waladiha khasyyata an tusibahu." Sampai-sampai seekor binatang itu mengangkat kakinya dari anaknya khawatir yang sampai menginjak anaknya. Ini bagian dari satu bagian saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bumi ini. Juga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa yawma khalaqa as-samawati wal arda mi'ata rahmatin." Sesungguhnya Allah menciptakan pada hari penciptaan langit dan bumi 100 rahmat. "Kullu rahmatin tibaqa ma baina as-sama'i wal ard." Setiap rahmat memenuhi antara langit dan bumi. Wa ja'ala minha fil ardi rahmatan. Lalu Allah jadikan satu bagian rahmat di bumi. Fabiha ta'tiful walidatu an waladiha. Maka dengan satu rahmat ini, seorang ibu sangat menyayangi anaknya. Wal wahsyu wat tayru ba'duha 'ala ba'din. Demikian pula binatang-binatang buas dan burung-burung itu berkasih sayang satu dengan yang lainnya. Wa idza kana yaumul qiyamah akmalaha bihadhihi rahmah. Dan apabila hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan rahmat ini. Yakni menyempurnakan menjadi 100 rahmat. Ya subhanallah, luasnya rahmat Allah. Kalau satu rahmat saja itu sudah cukup dibagi oleh seluruh makhluk di dunia ini, sampai seorang ibu itu sangat menyayangi anaknya, bahkan binatang buas tidak menerkam anaknya sendiri. Bagaimana lagi dengan 99 bagian yang Allah akan sempurnakan di hari kiamat kelak. Dan tentunya itu hanya diberikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang beriman. Karena dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada al-jannah, anti rahmati arhamu biki man asya. Surga, engkau adalah rahmatku. Aku merahmati denganmu siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambanya. Juga dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qada Allahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa 'indahu fawqal 'arsy inna rahmati ghalabat ghadabi." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, Allah menulis pada kitabnya yang ada di sisinya di atas arsy, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Maka hadis-hadis ini seluruhnya menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan besarnya rahmat Allah yang Allah berikan kepada makhluk yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan mulianya, agungnya, serta luasnya sifat rahmat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang paling terpenting dari ucapan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian permasalahan yang kelima dari mukaddimah kitab Ba'du Fawaid min Suratil Fatihah, sebelum kita masuk pada pembahasan kitab. Ulama telah membicarakan apakah basmalah ini bagian dari surat Al-Fatihah atau hanya pembuka surat. Baik. Sebelumnya ulama sepakat bahwasanya Al-Fatihah bagian dari surat An-Naml. Maksudnya bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat An-Naml. Surat An-Naml ayat ke-30. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yaitu surat Nabi Sulaiman yang dikirimkan kepada Ratu Saba itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kebiasaan para nabi. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat kepada Herakl, penguasa Rom, dimulai juga dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika beliau menulis perjanjian Hudaibiyah, juga dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi ulama sepakat bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat An-Naml. Kemudian ulama juga sepakat bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat At-Taubah atau surat Bara'ah. Tidak di awalnya, tidak di pertengahan, maupun tidak di akhirnya. Jadi tidak digunakan sebagai pembuka surat Al-Fatihah. Surat At-Taubah. Sebab di antara pendapat ulama, karena hakikat surat At-Taubah katanya bagian dari surat Al-Anfal. Baik. Lalu ulama berbeda pendapat. Apakah bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah? Pendapat yang benar di dalam masalah ini bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Hanya seperti pada surat-surat yang lainnya, posisinya hanya sebagai pembuka. Sebagai pembuka surat, pada setiap surat dalam Al-Quranul Karim. Ini insyaallah taala pendapat yang paling kuat, dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam tafsir beliau. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang kita sebutkan tadi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku bagi salat itu antara hambaku, antara aku dengan hambaku dua bagian. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, maka apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamidan 'abdi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hambaku memujiku. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa surat Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Kemudian apabila seorang hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah mengatakan asna 'alayya 'abdi. Hambaku menyanjungku. Kemudian apabila hamba mengucapkan Malik Yaumiddin, maka Allah berfirman majjadani 'abdi. Hambaku mengagungkan aku. Lalu apabila hamba mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman hadza baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Ini untukku dan untuk hambaku dibagi dua bagian. Iyyaka na'budu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in untuk hambanya. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Lalu apabila hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah. Siapa yang membacanya, maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjawab ucapannya. Ya. Jadi penting sekali memahami makna dan kandungan dari surat Al-Fatihah. Baik. Yang menjadi syahid di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dimulai dari ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, bukan dari bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, atau dalam sahih Muslim, kata Anas, صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula aku salat di belakangnya Abu Bakar, lalu Umar, kemudian Utsman. Mereka semua memulai bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya ini yang terdengar. Iya. Mereka tidak menyebutkan secara keras bismillahirrahmanirrahim, tidak di awalnya, tidak pula di akhirnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya surat Al-Fatihah atau ucapan bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ya, ini pendapat yang benar. Tapi berdasarkan dalil-dalil yang ada. Permasalahan yang berikutnya, permasalahan yang ke-6. Tapi dari hadis di atas, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menyebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman. Iya. Dan dijelaskan oleh para ulama, hadis ini menunjukkan bahwasannya sebelum bacaan alhamdulillahi rabbil alamin dibaca secara pelan sehingga makmum tidak mendengarkan, yaitu bacaan istiftah dan juga bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ini yang disunnahkan. Ini yang disunnahkan. Membaca bismillahirrahmanirrahim dengan dipelankan. Baik. Tetapi ini bukan suatu kewajiban, bukan pula termasuk rukun. Sehingga apabila seorang mau mengeraskan, maka tidak ada dosa baginya, tidak ada masalah, dan sholatnya sah. Ya, hanya saja dia tidak mendapatkan pahala mengikuti sunnah di dalam masalah ini. Ya. Oleh karena itu, satu faedah yang sangat penting dalam masalah ini, apabila terdapat mudharat, kalau kita memelankan ucapan basmalah, tidak mengeraskannya, maka dalam keadaan seperti ini yang afdal adalah dikeraskan. Ya. Misalkan kita menjadi imam pada suatu kaum yang tidak mengerti masalah, tidak memahami masalah. Kalau kita tidak mengeraskan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, bisa jadi mereka berprasangka buruk. Lalu mereka mulai menuduh, ini aliran apa? Aliran baru dari mana? Masa Bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca? Padahal hakikatnya dibaca, cuma dibaca secara pelan, tidak dikeraskan. Hanya karena mereka tidak memahami, maka mereka beranggapan demikian. Kalau ada kekhawatiran, anggapan seperti ini, maka dibaca. Ini fatwa lajnah daimah, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, dan para ulama yang lainnya. Ini berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dalam mengamalkan suatu sunnah, sunnah dalam artian itu bukan suatu kewajiban, boleh memilih diamalkan atau tidak. Maka kaidah yang dijelaskan para ulama dilihat. Dilihat bagaimana kondisi masyarakat. Apakah mereka bisa menerima atau tidak? Kalau dikhawatirkan mereka bisa mencela sunnah ini atau malah menuduh orang yang mengamalkannya telah membawa satu ajaran baru, maka dalam keadaan seperti ini yang seharusnya hal itu ditunda. Ya. Bukan tidak boleh diamalkan, tapi ditunda. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari memiliki fikih yang sangat mendalam. Beliau menyebutkan di dalam satu bab, di dalam kitab sahihnya, babu man taraka ba'd al-ikhtiyar makhafata ay yaqsura fahmu ba'din nas. Bab tentang orang yang meninggalkan sebagian pilihan. Yani boleh dipilih di situ. Mau diamalkan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Karena khawatir jangan sampai sebagian orang salah paham. Jangan sampai sebagian orang salah paham. Jadi di dalam menerapkan suatu amalan dalam Islam itu perlu ilmu. Bukan sekedar semangat mengetahui suatu sunnah lalu diterapkan begitu saja tanpa mengikuti kaidah-kaidah yang dijelaskan para ulama. Kaidah-kaidah dalam penerapan sunnah tersebut. Ini juga sebagai koreksi dan nasihat kepada ikhwan fil din as-salafiyin yang semangat di dalam menerapkan sunnah namun belum mengerti bagaimana kaidah-kaidah penerapan sunnah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Hal itu bukan suatu kewajiban. Atau meninggalkannya tidak terjatuh pada yang haram, maka dalam keadaan seperti ini, apabila khawatir kesalahpahaman orang, mestinya ditunda dulu ya, pelaksanaannya. Ya, sebagai contoh, sholat dengan memakai sandal, ini termasuk sunnah. Nabi SAW dan para sahabat biasa memakai sandal di masjid, termasuk sunnah. Namun ini tidak diwajibkan. Sehingga apabila kita terapkan, maka kita lihat kondisi. Ya. Jangan sampai kita mau menerapkan sunnah, justru dianggap oleh orang mau menghinakan masjid. Ya. Masjid yang sudah dibangun dengan megah, tiba-tiba ada orang yang masuk pakai sandal. Ya. Maka mereka akan salah paham, karena tidak mengerti dengan sunnah ini. Berbeda halnya kalau mereka sudah mengerti, maka diamalkan itu bagus. Iya. Dan dalil yang dijadikan Al-Imam Al-Bukhari pada babnya ini adalah kisah Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ketika beliau berkuasa di Makkah, lalu beliau berkata kepada Al-Aswad. Al-Aswad ini adalah ponakan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kanat Aisyah tusirru ilaika katsiran." Aisyah radhiyallahu anha banyak menyampaikan hadis kepadamu yang tidak disampaikan kepada orang lain. Jadi adalah ponakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Fama haddatsaka fi al-Ka'bah, maka apa yang dikatakan Aisyah tentang Al-Ka'bah, qultu qalatni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Aswad, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepadaku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, laula qaumuki haditsun ahduhum. Wahai Aisyah, andaikan bukan karena kaummu baru masuk Islam, qala Ibnu Zubair bi kufrin, yakni baru meninggalkan kekafiran, lanaqatul ka'batah, maka aku akan menghancurkan Ka'bah ini, faja'altu laha babain, dan aku akan rubah menjadi dua pintu. Jadi dipugar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun yadkhulun nas, pintu untuk masuk, wa babun yakhrujun, dan pintu untuk keluar. Iya. Faqa'alahu Ibnu Zubair. Maka Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma ketika mengetahui hadis ini, beliau melakukannya di zaman beliau. Ini zaman jauh setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini merupakan dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merubah Ka'bah sebagaimana dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Karena Allah tidak memerintahkan atau tidak mewajibkan harus seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menundanya karena khawatir orang-orang baru masuk Islam dan mereka mengagungkan Ka'bah. Orang-orang musyrikin dulu mengagungkan Ka'bah. Sehingga kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam membongkar Ka'bah lalu membangun kembali, maka mereka akan salah paham. Ya, mereka mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengagungkan Ka'bah, tidak memuliakannya. Maka di zaman Abdullah bin Zubair, ketika para sahabat dan kaum muslimin sudah lama masuk Islam, sudah kuat keimanan mereka, maka beliau radhiyallahu anhu kemudian menjadikan Ka'bah seperti yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini fikih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di dalam menerapkan sunnah. Baik, inilah beberapa mukaddimah ilmiah sebelum kita masuk dalam pembahasan surat Al-Fatihah. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian dari saya sampaikan mukaddimah dari kitab yang tadi bahas oleh Ustaz Abu Dhan Sufyan. Dan kita langsung saja memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya kami beritahukan yang ingin bertanya silahkan kirimkan saja pertanyaannya melalui SMS ke nomor 08 5353 02 03 04. Baik, ingin langsung saja kepada Ustaz untuk menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Dan sekali lagi mohon sabar bagi para pendengar radio dakwah Salafiyah apabila pertanyaannya tidak terjawab pada hari ini, insyaallah mudah-mudahan besok, karena pertanyaan yang masuk cukup banyak. Demikian mungkin. Baik, kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana hukum khitan dengan laser? Apakah laser termasuk kain? Baik. Info yang Anda dapatkan dari para dokter bahwasannya yang ada sekarang ini khitan dengan laser itu maksudnya khitan dengan sebuah alat pemotong listrik bertegangan tinggi. Iya. Ini maksudnya, katanya, kata mereka. Baik. Intinya dipotong dengan besi panas. Iya. Maka hukumnya sama dengan alkai. Sama dengan alkai. Baik. Dan hadis-hadis tentang alkai di antaranya dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyifa'u fi thalathin. Bahwasannya kesembuhan itu dalam tiga perkara. Ya. Dalam tiga perkara. Disebutkan salah satunya waqiyatin narin dan dikait dengan api. Yakni luka itu atau penyakit itu ditempelkan dengan api, yaitu besi panas. Ya. Jangan coba-coba kalau tidak tahu ya. Ini harus ahlinya. Ini termasuk kesembuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa anha ummati 'anil kai." Dan aku melarang umatku dari al-kai ini. Ini hadis larangan. Iya. Namun ada hadis diriwayatkan oleh Muslim juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Ubay bin Ka'ab tabiban. Faqata'a minhu 'irqan thumma kawwahu 'alayhi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim seorang dokter kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu dokter ini memotong uratnya dan menempelkan besi panas di uratnya tersebut. Berarti boleh. Kalau begitu, larangan yang pertama dipahami hukumnya makruh. Ya, tidak sampai pada keharaman. Baik. Jadi kesimpulannya, hukumnya makruh tidak sampai pada keharaman. Baik. Setelah menerima tamu, seorang yang agamanya bukan Islam, lalu dia memberi salam sedangkan saya sendiri agamanya Islam, seharusnya gimana Ustaz? Mohon dijawab. Jawab saja, wa'alaikum. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, idza sallama alaikum ahlul kitab, fakulu wa'alaikum. Apabila ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkan wa'alaikum. Tanpa ada salamnya. Wa'alaikum saja. Baik. Saya mau, Ustaz saya mau tanya, ikut rombongan membaca Yasin di satu tempat dan bermaksud ngirim arwahnya para jamaah. Hah? Oh, apa? Para jamaah. Arwahnya para jamaah. Apakah benar Ustaz? Mohon dijawab. Ini termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah dari beberapa sisi. Di antaranya membaca Al-Qur'an secara berjamaah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Demikian pula bid'ah dari sisi bermaksud mengirim bacaan tersebut untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini juga tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasannya bacaan Al-Quran yang diniatkan untuk dikirim kepada mayit itu tidak sampai kepada mayit. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laysa lil insan illa ma sa'a. Manusia itu tidak mendapatkan pahala kecuali dengan apa yang telah dia usahakan. Kalau kita yang baca Al-Quran, maka kita yang dapat pahala, bukan orang lain. Demikian pula dari mana kita tahu bahwa bacaan Al-Quran yang kita kirimkan itu sampai kepada mayit. Ya. Tidak ada yang membawa bacaan kita dan menyampaikan, bacaan kalian sudah saya sampaikan kepada mayit. Jadi kita tidak tahu, kecuali dengan dalil. Maka, tidak ada dalil yang menjelaskan bacaan kita itu sampai kepada mayit. Kecuali yang membaca itu anaknya atau muridnya, tanpa diniatkan pun pahala mengalir kepada orang yang pernah mengajarkannya atau kepada orang tuanya, karena orang tuanya telah mengusahakannya, telah mengajarkannya sehingga menjadi amal jariah baginya. Baik, atau menjadi ilmu yang bermanfaat. Ustaz, bagaimana hukumnya menunda-nunda bayar utang? Terus miskin. sudah punya uang tadi tidak dibayarkan, malah dibalikin kepada kebutuhannya. Sedangkan saya juga sama-sama membutuhkan uang itu. Ini termasuk kezaliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani zulmun." Orang yang menunda-nunda hutang padahal dia mampu membayarnya adalah termasuk kezaliman. Itu masuk kezaliman. Tidak boleh. Kalau sudah punya uang, sudah sampai jatuh temponya, harus segera dibayar hutang tersebut. Iya. Termasuk kezaliman. Bagaimana hukumnya apabila pihak keluarga ada yang meninggal dan dibuatkan untuknya buku yasinan? Apakah perbuatan tersebut dibolehkan sedangkan di dalamnya terdapat foto orang yang meninggal tersebut? Bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, seperti telah kita sebutkan sebelumnya, ini sisi kebidahan yang lain, yaitu mengkhususkan surat Yasin untuk si mayit. Tidak ada dalil yang sahih. Hadis-hadis tentang keutamaan Yasin bagi mayit itu hadis yang dhaif. Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan hal tersebut. Iya. Kalau ditambah dengan foto, maka dapat sebagian ulama itu termasuk gambar bernyawa yang dilarang dalam Islam, seperti telah kita bahas di dalam kitab Tauhid. Baik. Apa sikap kita kepada buku-buku sesat? Dibuang atau dibakar? Nasihat para ulama, buku-buku sesat ini dibakar. Buku-buku sesat ini dibakar, jangan sampai bisa diambil manfaatnya, bisa dibaca oleh orang sehingga bisa menyesatkan. Baik. Pak Ustaz, saya mau tanya, anak saya 3 tahun sama 2 tahun. Kalau saya sudah wudu mau sholat, kadang dia buang air atau ngompol. Kalau saya buang kotorannya dan cebokin, apakah membatalkan wudu atau tidak? Tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu, kecuali kalau menyentuh kemaluannya. Ya. Ini pada akhirnya membatalkan wudu juga. Ya. Sebab menyentuh kemaluannya. Baik. Adapun kalau najisnya terkena najis, ya, itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau menyentuh kemaluannya, baik kemaluan depan maupun belakang, itu membatalkan wudu. Insyaallah ta'ala rinciannya akan kita bahas dalam pembahasan fikih. Ya. Pas kebetulan kita sudah sampai pada pembahasan ini pada setiap hari Rabu malam pada maghrib. Baik. Apakah bakhil untuk menyampaikan ilmu dilarang karena takut didahului ketika beramal? Bagaimana mengobati penyakit ini? Ya, tidak diragukan lagi. Ilmu itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Iya. Nah, mengobati penyakit ini dengan menuntut ilmu dan memahami pentingnya dakwah. Iya. Kalau seorang mengetahui suatu ilmu dan dia tidak menyampaikannya, maka ini termasuk kesalahan. Karena kewajiban seorang muslim harus menyampaikan ilmu yang dia pahami. Ilmu yang sudah dia pelajari. Dan ini jalan para nabi dan rasul. Kalau begitu dia tidak ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah. Ini mengajarkan ilmu tentang tauhid. Ilmu tentang Islam. Aku mengajar kepada Allah di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Menunjukkan bahwasannya Rasul dan pengikutnya mengajarkan ilmu yang sudah mereka ketahui. Berdakwah. Dan juga firman Allah, وَتَوَصَوْا بِالْحَقِّ. Mereka selalu berwasiat dengan kebenaran. Iya. Kalau kita takut didahului dalam beramal, itu tandanya hasad. Tandanya hasad kepada saudara kita kaum muslimin. Sebenarnya kita senang dan gembira kalau ada kaum muslimin yang melakukan kebaikan. Bukannya kita tidak suka kalau ada yang mendahului kita. Malah sebaliknya harus kita senang. Karena seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Baik. Salat sunnah 8 rakaat. Apakah setiap 2 rakaat salam dan membaca 2 istiftah lagi dari imam kedung reja? Ini yang afdol. Ini yang paling afdol, setiap 2 rakaat salam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salatul layli masna masna. Salat malam itu 2-2. Ini 2 rakaat, 2 rakaat. Pak Ustaz, bagaimana kalau terlambat membayar zakat fitrah? Apa sebelumnya? Iya, membaca dua istiftah setiap kali dua salam tersebut. Dimulai dengan dua istiftah. Sama seperti sholat biasanya. Pak Ustaz, bagaimana kalau terlambat membayar zakat fitrah? Kalau dilakukan dengan sengaja, maka zakatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man addaha qabla sholati fahiyya zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da sholah fahiyya sadaqatun minas sadaqat. Berarti siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka dia adalah zakat yang diterima. Siapa yang mengeluarkannya setelah sholat, maka dia hanya sebagai sedekah biasa, tidak dianggap sebagai sedekah wajib, yaitu zakat fitrah. Jadi paling lambat, paling minimal sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sengaja setelah sholat Idul Fitri, maka zakatnya tidak sah. Kecuali kalau memang terpaksa, ya, misalnya lupa, ya, tidak sengaja lupa, ya, atau apa namanya, karena jauh tempatnya dari orang yang mau diberikan zakat ini sehingga berjalan jauh, sehingga sampai waktu sholat, ya, sampai lewat waktu sholat, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala kalau memang tidak disengaja. Ustaz, mohon dibacakan doa untuk puasa sunnah yang 3 hari dalam 1 bulan itu. Tolong dibacakan kalau ada. Tidak ada. Ya, doa khusus yang kita ketahui puasa sunnah, dalam puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Ya, puasa saja tanpa ada doa khusus. Apa hukumnya memberi salam kepada pelaku bid'ah? Baik. Tidak memberi salam pada pelaku bid'ah adalah salah satu bentuk hukuman dan pelajaran kepadanya. Dan itu dilakukan ketika bermanfaat. Artinya, kira-kira kalau dia tidak diberi salam, dia bertobat. Ini yang terjadi, yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang bersalah, ya, seperti kisah tentang para sahabat yang tidak ikut dalam satu peperangan lalu diboikot oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak ada yang berbicara dengan mereka, tidak ada yang mengucapkan salam kepada mereka. Dengan boikot tersebut mereka sadar kalau yang terjadi ketika kita memboikot pelaku bid'ah hari ini, bukannya mereka sadar, malah menjadi jari. Iya. Maka ini tidak ada manfaatnya diterapkan. Dan salah penempatan. Iya. Salah penempatan. Baik. Maka dalam keadaan seperti ini, apalagi jumlah mereka lebih banyak, tentunya tidak ada manfaat. Iya. Bukan mereka yang diboikot, malah kita yang terboikot. Justru yang ada hari ini, kita sampaikan salam kepada mereka, kita dekati mereka untuk menyampaikan dakwah. Iya. Kalau kita mampu menyampaikan dakwah, kalau kita takut dengan syubhatnya, ya cukup mengucapkan salam tanpa harus berkawan dekat dengannya. Iya. Jadi yang seperti ini, pada umumnya ya, ya, saya tidak mengatakan seluruhnya. Pada umumnya dalam keadaan kondisi kaum muslimin hari ini, tidak ada manfaatnya, ya, untuk menerapkan yang seperti ini. Baik, wallahu a'lam. Ustaz, saya punya suami namanya Nur Khalid. Kadang orang-orang memanggilnya Khalid saja. Kalau manggil begitu boleh apa tidak? Apa harus selalu pakai Nur dulu? Ya tidak boleh, sebab Al-Khalid itu nama Allah. Tidak boleh, sebab Al-Khalid itu nama Allah. Panggil Nur saja. Nur Khalid. Panggil lengkap Nur Khalid. Baik. Namun nama ini bukan termasuk nama yang disunnahkan. Yang disunnahkan adalah Abdul Khalid. Yang disunnahkan adalah Abdul Khalid, bukan Nur Khalid. Ustaz, apa ada doa khusus untuk memotong hewan? Dan apa doanya? Dari Asrori Sudagaran. Doanya seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Bismillahi Wallahu Akbar. Bismillahi Wallahu Akbar. Singkat doa, menyembelih. Bismillahi wallahu akbar. Baik. Bolehkah mengucapkan salam pada semua orang, meskipun orang kafir dan dukun dan wanita yang dijumpai di jalan. Kalau orang kafir, dukun jelas tidak boleh. Adapun kalau kita tidak kenal, maka tidak apa-apa. Perkiranya dia seorang muslim, tidak apa-apa diucapkan salam. Atau bergabung di situ antara muslim dan kafir, diucapkan salam yang kita maksudkan untuk orang muslim tersebut. Adapun kepada wanita, maka kalau hal itu dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, artinya godaan antara laki-laki dan wanita, maka tidak boleh. Baik. Bagaimana hukum sholat di rumah yang ada jimat-jimat dan keris? Ini harus dikeluarkan, jimat-jimat dan keris ini harus dibakar. Ini termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekam madu harbatus sauda, zaitun, kurma ajwa, air zam-zam adalah obat segala penyakit. Tapi kenapa para dokter dan rumah sakit tidak menganjurkan masyarakat untuk minum tibun nabawi tersebut? Banyak dokter-dokter rumah-rumah sakit di Arab itu banyak menganjurkan. Sama juga di Indonesia. Sudah banyak yang menganjurkan ketika mereka sudah tahu manfaatnya. Yang belum menganjurkan karena mungkin dia belum tahu manfaatnya. Baik. Dan ada satu kisah, dan banyak kisah seperti ini. Ada kisah kenalan kita, seorang wanita yang sakit kanker kalau tidak salah. Dia sakit sudah parah betul. Dokter sudah kewalahan, khawatir dengan penyakitnya ini. Lalu dia selalu minum air zam-zam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah penyakitnya disembuhkan secara total dan dokter menjadi terheran-heran. Iya. Baik. Allah itu hanya bagian dari sebab-sebab yang bisa kita tempuh. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menyembuhkan. Iya. Boleh atau haram bagi pedagang yang banting harga pasaran sehingga para pedagang yang lain kehilangan pelanggan karena lari kepada pedagang yang banting harga? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh pula membahayakan orang lain. Jadi berdasarkan hadis ini, tidak boleh seorang mempermainkan harga kalau itu bisa membahayakan pedagang yang lain. Baik. Apakah benar bahwa pakaian yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gamis dan jubah atau jubah? Kalau benar berarti memakainya adalah sunnah karena mengikuti kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita bahas, bahwasanya ini masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Tetapi tidak semua yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk sunnah syar'iyyah. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan ini, suka makan itu, tapi kita tidak harus makan seperti yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tidak disyariatkan untuk mengikuti untuk tidak makan makanan yang tidak disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah mencintai fulanah, tentunya kita tidak wajib atau tidak disunahkan mencintai fulanah tersebut. Ya. Dan kembali seperti yang telah kita jelaskan dari penjelasan para ulama, ini masalah khilaf para ulama. Masalah khilaf para ulama tentang pakaian gamis tersebut. Dan yang dirajikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya Rasulullah s.a.w. mengikuti adat dan kebiasaan kaumnya. Adat dan kebiasaan kaumnya. Baik. Wallahu a'lam. Apakah boleh jika punya 4 istri dikumpulkan dalam satu rumah, tapi dipisah di kamar-kamarnya antara masing-masing istri dan anak-anaknya? Satu rumah besar dan banyak jumlah kamarnya. Asalnya, setiap istri itu berhak mendapatkan rumah masing-masing. Iya. Ini asalnya. Setiap istri berhak mendapatkan rumah masing-masing. Kecuali mereka ridho, mereka tidak ada masalah dalam satu rumah dan kamar yang terpisah, tidak apa-apa insyaAllah ta'ala. Ya, asal jangan satu kamar saja. Ketahuan tuh. Afwan Ustaz, bagaimana hukum imunisasi? Apa benar ulama ikhtilaf Ada yang mengatakan mengandung minyak babi. Bagaimana dengan sebagian ummahat yang mengimunisasikan anak-anaknya, padahal ulama mengatakan haramnya imunisasi karena memasukkan bibit penyakit ke dalam tubuh yang belum tentu tubuh kita terjangkit penyakit tersebut. Apa itu juga termasuk melebihi ilmu Allah? Baik. Yang pertama, ini masalahnya, benar atau tidak seperti itu? Apakah imunisasi mengandung babi atau tidak? Baik. Kemudian, apakah terbukti atau tidak? Ya. Bahwasanya imunisasi yang dimasukkan kepada si anak justru memasukkan bibit penyakit. Atau sebaliknya, menangkal penyakit. Atau sebaliknya, menangkal penyakit. Iya. Baik. Ini harus jelas dulu. Benar atau tidak? Apakah imunisasi itu memasukkan bibit penyakit atau menangkal penyakit? Kalau jelas-jelas memasukkan bibit penyakit, ya jelas tidak boleh. Ya, jelas tidak boleh. Adapun kalau menangkal penyakit, dan ditanyakan di sini, apakah itu termasuk melebihi ilmu Allah? Tidak. Tidak ada masalah kalau mau menangkal penyakit. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan faqara a'udzu bi kalimati Allahit tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik." Siapa yang mendatangi suatu tempat kemudian dia mengucapkan a'udzu bi kalimati Allahit tammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dia sampai dia pergi dari tempat tersebut. Artinya dia baca sebelum bahaya menimpanya, maka tidak apa-apa. Demikian pula ada hadis yang sahih, siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka dia akan aman dari tukang sihir. Ini menunjukkan apa? Pencegahan sebelum penyakit itu datang. Maka tidak apa-apa kalau kita minum obat untuk pencegahan, walaupun penyakit itu belum ada. Ini bukan melebihi ilmu Allah, karena kita hanya mengira-ngira saja, bukan memastikan kita akan terkena penyakit sehingga harus minum obat. Cuma hanya mengira-ngira, khawatir yang sampai terkena penyakit maka kita minum obat. Baik. Jadi kalau terbukti bahwasanya imunisasi itu dapat mencegah penyakit, maka tidak apa-apa insyaallah ta'ala. Baik, wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana hukumnya mendahului berjabat tangan dengan teman Kristen? Bagaimana hukumnya mendahului berjabat tangan dengan teman Kristen? Tidak ada larangan dalam syariat sepanjang itu tidak bermakna kita mengagungkan dia atau mendahulukan dia atau menghormati dia. Baik. Tidak apa-apa insyaallah ta'ala. Ustaz, bolehkah sholat memakai jaket atau jubah yang menutup kepala bagian belakang? Juga tidak ada larangan dalam syariat. Tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Baik. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mungkin tadi pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz dan juga kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah. Dan kami kembali mengingatkan para pendengar Radio Dakwah Salafiyah untuk selalu mengajak, insyaallah khair, mengajak saudaranya, kerabatnya, tetangganya untuk dan lainnya untuk ikut mendengarkan radio dakwah salafiyah ini, insyaallah radio dakwah salafiyah insyaallah akan selalu menyiarkan acara-acara keislaman, tidak ada musik ataupun dongeng insyaallah. Jadi kajian-kajian ilmiah baik dari Mahad An-Nur Al-Asari sendiri maupun dari mahad-mahad lain di Indonesia. Insyaallah kajian ini sangat bermanfaat karena merupakan ilmu agama yang sangat penting bagi kita. Demikian mungkin himbauannya untuk selalu mengajak kepada para mujahid yang lain untuk menjadi pendengar radio dakwah salafiyah. Kemudian yang kedua, yang ingin bertanya silahkan saja kirimkan pertanyaannya ke radio dakwah salafiyah melalui SMS ke nomor 08 5353 02 03 04, ataupun melalui surat silahkan kirimkan saja ke alamat yang telah disebutkan tadi. Mungkin ini akhir perjumpaan kita. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.